بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان يزيد بالطاعة وينتقص بالمعصية. Iman kadang naik, kadang turun. Kalau ingin Anda naikkan, jaga supaya enggak turun-turun, maka jagalah iman dengan taat. Taat itu wujudnya amal saleh. Amal saleh. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, turunannya amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Wal 'as innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kenapa setelah kalimat iman selalu ada amal saleh? Untuk menunjukkan bahwa amal saleh ini didesain untuk menguatkan iman. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika ada seseorang digerakkan oleh Allah untuk meningkatkan amal soleh, maka itulah salah satu pertanda Allah memberikan tambahan hidayah kepadanya. Di orang beriman pun masih diberi hidayah oleh Allah untuk meningkatkan amal solehnya. Makanya ketika orang ini sudah sholat, wa yuqimuna sholah, sudah infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinteraksi dengan Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, wa ma unzila min qablik, yakin dengan akhirat, wa bil akhiratihum yuqinun. Perhatikan statementnya, ayat 5-nya. Ula'ika ala hudam merabbi. Mereka inilah yang dilekatkan dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum teman-teman sudah muslim, tergerak meningkatkan ibadah, kemarin enggak tahajud, sekarang mau tahajud, kemarin enggak menghafal Quran, sekarang tergerak menghafal Quran, itu tandanya Anda sedang mendapatkan tambahan hidayah. Dan saya katakan pada Anda, kalau Allah mencintai orang beriman, maka pertama yang kali diberikan oleh Allah itu bukan dunia, pertama kali tambahan hidayah. Tambahan hidayah dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk ta'lim, bisa dalam bentuk tambahan untuk beramal saleh, tapi hidayah diberikan. Quran surah ke-18 ayat ke-13 paling kiri pertengahan, ketika mengisahkan ashabul kahf yang meninggalkan kemewahan dunia, dikejar-kejar oleh pimpinan rajanya, dia mengejar tempat yang sempit hanya untuk mendekat kepada Allah. Perhatikan bahasa Qurannya, innahum fityatun amanu iman bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka orang yang mempertahankan iman kepada Rabbnya, ketika mereka pertahankan, kami tambahkan hidayah. Dan kalau hidayah ini diberikan, maka perubahan akan tampak pada kehidupan orang ini. Apa perubahannya? Dari masa yang kelam, dia akan berubah jadi orang baik. Perhatikan baik-baik ya. Fokus sini. Lihat baik-baik. Ini apa? Apa? Gelas. Apa isinya? Baik. Isinya air. Air apa? Kalau tidak tahu, katakan. Baik, itu gampang. Isinya apa? Kan Allah alam, air tadi kan? Air. Kan tadi jawab air. Airnya air apa? Tidak ada air Allah alam. Ya? Yang ada air putih, ya, ada air susu, air kopi, dan sebagainya. Ini air bening isinya. Taip. Sekarang lihat baik-baik. Fokus baik-baik. Lihat sini. Lihat sini. Ini misal, teman-teman sekalian. Saya akan isi gelas ini. Pertama kali bukan dengan air. Saya akan isi dengan kelereng misalnya. Penuh. Paham? Baik. Setelah kelerengnya penuh, lihat baik-baik, cukup sampai sini, sampai dengan rapat, maka saya akan masukkan misalnya air. Masuk gak? Masuk. Ah, sekarang perhatikan baik-baik. Ketika airnya dimasukkan, dimasukkan apa yang terjadi pada kelereng? Dia akan naik, naik, naik, keluar, keluar, keluar. Baik, air dengan kelereng, kelas mana? Kelas air, kelas kelereng? Kelereng. Kepadatannya keras kelereng. Baik ya? Baik. Sifat air H2O. Dia meresap, kemudian masuk dalam setiap tempat yang, celah yang dia temukan. Tapi dia bisa mengeluarkan sesuatu yang keras. Perhatikan baik-baik. Ketika keras bertemu dengan lembut, kita anagolikan baik itu air, misalnya keras, buruk itu kelereng. Misal, lihat ketika yang baik masuk, maka yang buruk kan keluar. Ketika yang buruk itu ada, yang baik tidak masuk. Tapi ketika kita masukkan yang baik, yang buruk tidak akan bersanding dengan yang baik. Makanya ada rumus begini, taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Jika Anda sering berbuat maksiat, maka sulit bagi Anda mengerjakan ketaatan. Tapi kalau Anda mulai meningkatkan ketaatan, maka maksiat akan mulai meninggalkan diri Anda. Catat itu baik-baik. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, sederhana sebetulnya, tingkatkan ketaatan. Mulailah beramal soleh, tingkatkan sholatnya, rajin baca Al-Quran, maka sifat-sifat buruk akan seketika keluar dari diri kita. Karena rumus Qurannya mengatakan, buruk ketemu buruk, baik ketemu baik. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Buruk ketemu buruk lagi. Jadi kalau antum sering berkata-kata yang buruk, barangkali antum gaulnya dengan orang-orang yang punya kosakata yang buruk. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan kata-kata buruk itu, sederhana, bergaul dengan orang baik. Ketika Anda menemukan orang baik, maka Anda akan sulit mengungkapkan kalimat buruk. Enggak percaya silahkan cari orang paling soleh. Kiai, Ustadz, Habib, sekitaran berkata dengan buruk. Antum sulit mengeluarkannya. Sekalipun sebelumnya antum gaul di lingkungan yang tidak baik. Datangi, lazimi, iltizam dengan itu. Keluar dari situ kata-kata akan jadi baik. Maka rumus ini pegang dengan baik. Kerjakan ketaatan. Maka maksiat antum akan ditinggalkan. Dan otomatis pribadi antum akan berubah jadi orang baik. Nah, jadi ketika Allah berikan kesempatan ini, ambil. Tiap hari diberikan. Makanya saking inginnya Allah antum jadi orang baik, saking diinginkan antum oleh Allah jadi orang baik, antum diminta meningkatkan amal soleh. Ya, amal soleh itu ketika diminta, Allah gak butuh dengan itu. Yang butuh kita. Antum gak sujud, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman antum yang rugi. Karena ketika adzan berkumandang, Allah inginkan antum jadi orang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidayah lewat telinga. Coba bayangkan, yang lain gak dengar adzan, antum dengar. Ketika antum dengar adzan, antum diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Maaf, belum ngerespon juga. Jalan, tiba-tiba lihat orang ke masjid. Kalau telinga sudah gak dengar, mata diperlihatkan. Supaya antum jadi baik. Makanya ketika antum diminta sholat, turun statement di Quran, surah ke-29, ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya. Oh, iwal mungkar. Di sholat membuat kita jadi baik. Puasa membuat kita jadi baik. Silakan cek, puasa menekan nafsu. Nafsu lawannya takwa. Kalau nafsu ingin ditekan, kerjakan takwa. Haji membuat kita meningkatkan takwa. Quran surah kedua ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Zakat meningkatkan takwa semua. Jadi singkatnya kalau antum meningkatkan taat, antum jadi orang baik. Diberikanlah hidayah dalam kehidupan. Hidayah itulah yang menyentuh ke tempat gelap tadi, Gifar. Dari sekian orang yang hidup di Gifar, ada satu orang namanya Jundub yang sampai pada dirinya, sampai kapan saya mau jadi seperti ini? Sampai kapan saya disebut dengan bagian dari kegelapan? Maka mendengar informasi ada Nabi di Mekah, datang ke Mekah. Kemudian, menemukan singkatnya Nabi SAW, menyatakan keislamannya. Begitu melihat kemuliaan Nabi, paras Nabi, ya ada karismanya, aura kebaikan-kebaikan, maka seketika mengucapkan syahadat beliau. Ya, dan hebatnya, ketika syahadat diungkapkan, beliau mengikrarkan syahadat itu dan menyampaikan, ingin berubah. Dulu saya berani pada keburukan, kenapa sekarang saya tidak berani pada kebaikan? Saya ulang ya. Dulu saya berani pada keburukan, kenapa saya tidak berani pada kebaikan? Dulu saya berani ngancam orang, kenapa saya tidak berani bersyahadat di hadapan orang? Dulu saya tidak takut melakukan keburukan, dipaksa orang, pukulin orang, berhadapan dengan orang. Kenapa saya sekarang menjadi takut mengucapkan syahadat di hadapan banyak orang? Maka beliau katakan pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan tinggalkan Mekah sebelum saya bersyahadat di hadapan banyak orang di depan Ka'bah. Pada saat itu, sangat mustahil dalam logika manusia, datang ke Ka'bah mengungkapkan syahadat. Karena resikonya cuma dua. Kalau tidak dipukuli, eksekusi. Jundub datang depan Ka'bah. Mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tebus keberaniannya tempo dulu. Yang digunakan untuk maksiat, sekarang dialihkan keberanian untuk taat. Anda bayangkan. Jadi kalau Anda dulu pernah berani maksiat, kenapa enggak berani berbuat taat? Silakan cek. Teman-teman, sekarang kita berlomba mempraktekkan teori kebaikan pada tempatnya. Sekarang jadi masalah konsep baik dipakai di tempat yang salah. Bayangkan, kita itu seharusnya sabar dalam beribadah, sabar dalam musibah. Sekarang sabar dipakai maksiat. Tiga orang mencuri motor. Satu pimpinan, kedua bawahannya. Yang satu masih baru. Begitu yang baru sedang protek mencari motor, agak lama. Bos, susah nih. Sabar, terusin dikit, sabar. Orang nyuri motor bisa sabar. Kenapa antum ke masjid gak bisa sabar? Orang nonton bola bisa sabar. Kenapa antum gak bisa sabar untuk tahajud? Silahkan cek. Orang mencuri bisa sabar. Kenapa antum gak bisa sabar dalam berinfak? Orang ngejar dunia bisa sabar. Kenapa ngejar akhirat gak bisa sabar? Jadi kadang-kadang kita tuh menempatkan yang baik bukan pada tempatnya. Itu masalahnya. Itu yang disebut dengan zalim. Maka dia datang mengatakan, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi? Pukulin oleh orang. Pukulin-pukulin sampai lemah jatuh. Sampai ditemukan, karena dalam riwayat disebutkan oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan, dikenali, ini orang Gifar. Jangan teruskan. Kalau kamu pukuli, akan ada masalah dengan kafilah dagang kita. Karena akan melewati daerah itu. Begitu diketahui orang Gifar dipukuli, bagaimana nanti saat kafilah dagang kita lewat di daerah Gifar? Maka ditinggalkanlah singkatnya beliau ini, kembali kepada Nabi. Kata Nabi, saya berikan kamu tugas kembali dulu ke Gifar di sana, dakwahkan Islam di sana, baru kembali lagi kepadaku. Singkatnya teman-teman sekalian, ditebus segala kemurukan keburukan di masa lalu itu, ditinggalkan dunia kelamnya di bawah risalah Islam. Sampai satu saat, maaf, Madinah heboh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, suara derap langkah itu luar biasa kencangnya. Tuk, di, tuk, rame datang. Dikira ada masalah ke Madinah. Ternyata Masya Allah, umumnya seluruh penduduk Ghifar, pada umumnya hampir semua penduduk Ghifar datang ke Madinah dan memberikan kabar gembira mereka sudah masuk Islam dengan risalah dakwah Abu Dzar Al-Ghifari. Satu Ghifar sekampung masuk Islam. Dibawa cahaya ini melalui Rasulullah SAW pada seseorang yang punya masa lalu yang kelam. Maka dilekatkanlah nama Ghifar pada beliau ini untuk memberikan petunjuk pada generasi setelahnya. Kalau antum pernah mempunyai masa lalu yang buruk, jangan putus asa. Karena Allah bisa menampakkan kebaikan kita ketika kita mengambil pilihannya. Sekarang pilihan terserah antum. Kalau antum pernah mabok, dulu pernah ada yang mabok. Dan mereka tinggalkan mabuknya jadi orang hebat sampai dengan sekarang. Jadi kalau antum masih mabok sekarang, antum ketinggalan. Ayo yang pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Sepanjang kita bukan malaikat, berarti kita punya peluang berbuat salah. Tapi sepanjang kita manusia, kita punya peluang berbuat tobat. Yang jadi masalah ketika antum salah, gak mau tobat. Itu hanya dimiliki oleh iblis. Antum itu bukan iblis. Bukan iblis. Bukan. Dan juga bukan malaikat. Malaikat bukan. Iblis bukan. Bukan. Jadi sepanjang bukan malaikat, bukan iblis, kita pernah berbuat salah, kesalahan terbaik tutupi dengan kebaikan. Manja bil hasanati falau aslu amzaliha. Turun Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kenapa muncul sayyiat? Untuk menunjukkan kelemahan kita berbuat salah. Tapi Allah membuka hasanat untuk menutup yang sayyiat. Paham ya? Pernah berbuat salah. Sudah tahu banyak tulisan, gak dihapus. Salah. Tebus itu. Ya, hapus.